Dan sekarang kita akan memasuki jadwal rutin kita, yaitu Through the Bible, yang kemarin sudah sampai di Injil Matius pasal 26 ayat yang ke-13. Dan hari ini kita akan mulai dari Injil Matius pasal 26 dari ayat yang ke-14. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Surgawi, mohon pimpinan-Mu agar kami di dalam membahas firman-Mu, sungguh pimpinan-Mu kepada kami nyata, dan Engkau senantiasa memberkati usaha untuk penyampaian firman-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, silakan Pak Alkitombuku akan membacakan ayat-ayat Alkitab yang mulai dari Injil Matius pasal yang ke-26 dari ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-25. Silakan. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya, dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmulah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditegaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu, dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku, ya Tuhan." Ia menjawab, "Dia bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab katanya, "Bukan aku ya Rabi," kata Yesus kepadanya, "engkau telah mengatakannya." Pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, kita tiba di perikop di mana Yudas berencana untuk mengkhianati gurunya. Di atas kita sudah membahas di mana seorang wanita mengurapi Yesus Kristus. Dan di sini kemudian seorang muridnya mengkhianatinya, menjualnya. Ya, kita tidak perlu membahas Maria Magdalena atau apa yang diisukan oleh Don Brown dalam The Da Vinci Code, ya. Karena itu hanya cerita isapan jempol. Itu hanya butuh bagi mereka yang imannya dipimpin oleh foto-foto gitu, ya. Karena iman kita tidak dipimpin oleh lukisan-lukisan, karena kita bahkan yakin bahwa Da Vinci sendiri tidak pernah tahu, tidak pernah lihat muka Tuhan Yesus, tidak pernah tahu murid-muridnya. Da Vinci sendiri tidak mengerti itu. Itu hanya sembarangan lukis punya. Jadi bagi orang yang imannya kacau balau, yang imannya dipimpin oleh lukisan dan lain sebagainya, memang akan terpengaruh. Tetapi bagi kita, kita tahu iman kita dipimpin oleh Alkitab, bukan dipimpin oleh lukisan-lukisan. Itu sebabnya orang Kristen mesti penuh dengan hikmat dan bijaksana. Dan kita tahu bahwa lukisan-lukisan tentang Tuhan Yesus semuanya itu tidak benar. Muka Tuhan Yesus tidak seperti itu, ya. Dan kita lihat di sini Yudas, ya. Katanya Yudas pergi kepada ini dari 12-nya pergi kepada imam-imam kepala. dan dia berkata kepada mereka, ya, bahwa mereka mau membayar dia berapa kalau dia menyerahkan itu gurunya. Sangat mungkin Yudas berpikir bahwa berkali-kali dia sudah melihat gurunya itu mau ditangkap oleh orang-orang Yahudi, para imam dan ahli Taurat, dan mereka tidak sanggup mengapa-apakan dia, dan juga dia sudah melihat mujizat demi mujizat terjadi, dan dia berpikir kalau dia ambil uang mereka, dan merekalah yang akan menangkapnya, dan kalau tidak berhasil, ya, itu adalah urusan mereka, uang tetap sudah dia terima, dan dia sudah untung, begitu. Tanpa dia sadari, ternyata saatnya kini justru sudah tiba. Jadi, mendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, katanya, pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi itu, ya, datanglah murid-muridnya dan katanya, di manakah engkau mau kami rayakan Paskah, katanya, ya, padamu. Jawab Yesus, ya, pergilah ke kota kepada si Anu. Ada di sini tidak disebutkan namanya, gitu. Rupanya ada namanya pasti dikatakan, cuman mungkin Matius berpikir tidak usah menulis namanya di sini, dan kemudian menyerahkan ini, ya, ruangannya untuk dipakai oleh mereka di situ untuk acara mulainya perayaan Paskah mereka. Nah, ini diperkirakan adalah tanggal 13 Nisan kalau bulan Yahudi, ya. 13 Nisan. Jadi, nah, besoknya itu adalah tanggal 14 Nisan, tanggal di mana seekor domba akan diambil kemudian akan disembelih, ya. Dan di sini kita lihat, ya, murid-muridnya mempersiapkan makanan Paskah, ya, memulai masuknya mereka ke Minggu Paskah sebenarnya, perayaan yang satu minggu itu, dan kemudian mereka mulai makan satu dengan yang lain, ya, mungkin saling melayani. Dan katanya, dan dengan hati yang sangat sedih berkatalah ini Tuhan Yesus yang berkata lebih dulu, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Dan dengan hati yang sangat sedih, tentu semua murid-murid mendengar itu tentu sangat sedih. Loh, kok salah satu di antara mereka? Kok bukan orang-orang di luar yang membenci mereka? Mengapa salah satu dari antara mereka? Nah, inilah yang seringkali terjadi di dalam kekristenan bahkan sampai hari ini, ya. Yang dipakai oleh iblis adalah orang-orang yang sudah masuk ke dalam lingkaran kekristenan, bahkan lingkaran-lingkaran yang semakin dalam, itu adalah orang yang paling diincar oleh iblis untuk dijatuhkan, karena akibatnya akan jauh lebih dahsyat. Kekristenan tidak pernah mengalami kemunduran atau tidak pernah mengalami hal-hal yang buruk, yang negatif terhadap perkembangannya, jikalau itu tantangan itu datang dari luar. Dan sejarah sudah membuktikan semua itu. Tetapi justru jikalau itu dari dalam, yaitu melalui penyesatan terutama, ya, melalui pengajaran yang salah, ya, sehingga terjadilah, ya, hal-hal yang negatif, ya, yang buruk, bahkan kemunduran total, sehingga namanya saja tinggal Kristen, tetapi pengajarannya sudah berubah, sudah menjadi ajang penyembahan berhala misalnya, di gereja penuh dengan berhala. Nah, itu jelas sudah bukan Kristen lagi sebenarnya, itu sudah agama penyembahan berhala. Dan ketika murid-murid sedih semuanya tanya kepada Tuhan, bukan aku kan, ya, begitu. Karena mereka tahu bahwa yang di depan mereka itu adalah Tuhan yang maha tahu, yang tahu sampai ke dalam hati mereka. Oleh sebab itulah maka mereka, ya, berpikir satu dengan yang lain, bisa jadi apakah saya yang dimaksud. Karena sebagai manusia mereka bahkan mengakui Tuhan lebih tahu hati mereka daripada mereka sendiri. Jadi mereka bertanya semuanya itu demikian wajar, ya. Dan Tuhan malah memberikan indikasi, dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Nah, pada waktu itu, ya, Yudas, ya, bersamaan memasukkan tangannya, rotinya itu ke dalam itu cawan anggur, ya. Nah katanya malah Tuhan Yesus masih berkata demikian, ya. Memang ya anak manusia akan pergi sesuai dengan yang tertulis tentang dia. Tetapi ya celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, memang sudah dituliskan akan diserahkan ya. Di dalam Zakaria pasal 11 ya toh, bahkan 30 keping perak sudah dituliskan di situ di Zakaria pasal 11 ya toh, ayat 12. Lalu aku berkata kepada mereka, jika itu kamu anggap baik, berikanlah upahku, dan jika tidak, biarkanlah. Maka mereka membayar upahku dengan menimbang 30 uang perak. Jadi 30 uang perak sudah dituliskan di dalam Zakaria 11 ayat 12. Nah, tetapi di situ tidak dikatakan Yudas, di dalam Zakaria tidak dituliskan Yudas. Jadi Yudas tidak harus orang yang menjual Yesus, ya toh. Dan bahkan tidak dituliskan salah satu dari 12 rasul, tidak dituliskan demikian. Nah, oleh sebab itu Yudas tidak harus menjadi yang penggenap. Yudas melakukannya atas kehendak beri. Jadi Yudas bukan berjasa menjual Tuhan Yesus. Kalau Yudas tidak menggenapi ini, orang lain mungkin bisa menggenapi. Di dalam Alkitab, Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, apalagi kini kita lihat balik, itu ada banyak nubuatan. Dan hari ini orang Kristen bisa ini menggenapkan ya apa yang tertulis itu. Nah, misalnya tentang masalah akan munculnya sikap antisemit ya. Sikap antisemit yaitu bangsa-bangsa di muka bumi ini akan membenci orang Yahudi ya di akhir zaman, menjelang akhir zaman ini, itu sudah dinubuatkan. Nah, saya kemarin membaca ada tabloid ya yang di dalamnya mengulas apa boleh enggak mengutuk Israel atau tidak boleh. Ada yang bilang boleh, ada bilang tidak boleh. Nah, sebenarnya kita sebagai orang Kristen perlu hati-hati. Kita jangan menggenapkan Alkitab dari aspek negatifnya. Kalau saya yang menjawab, tidak boleh mengutuk siapapun ya. Karena Tuhan tidak mengajar kita untuk mengutuk orang. Jadi siapapun dia, bangsa Yahudi kah, ya, bangsa Indonesia kah, bangsa Jepang kah, bangsa apapun juga kita tidak boleh mengutuk siapa-siapa ya. Itu memang sebagai seorang murid Tuhan kita tidak boleh mengutuk orang malah. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus, di dalam Alkitab penuh dengan nubuatan. Dan hati-hati, janganlah kiranya kita menjadi penggenap nubuatan negatif di dalam Alkitab seperti Yudas ini. Dan Yudas yang hendak menyerahkan dia itu malah menjawab, mungkin dia pikir atau murid bisa pikir kebetulan saja tangannya sama-sama dia mencelupkan roti itu. Bukan aku ya Rabi, dia masih mau berlagak begitu. Tapi kata Tuhan Yesus, ya engkau telah mengatakannya, engkau sudah bereaksi sebenarnya, engkau sudah ini ya mengatakannya. Dan mungkin murid-murid yang lain juga tidak ngeh gitu, sampai peristiwa itu sungguh sudah terjadi, mereka baru kaget, oh iya ini memang sudah terjadi. Dan Yudaslah orang yang menjual gurunya kepada imam-imam besar. Oke. Nah, berikutnya kita akan membaca tentang ini ya, yaitu dari ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-29 saja. Ini satu perikop pendek ini, coba kita lihat tentang perjamuan Tuhan. Ya, silakan Pak Alkitab buku. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku. Oke, ini penetapan perjamuan Tuhan. Kita menyebutnya perjamuan Tuhan. Ya, memang waktu itu mereka mengadakannya pada malam hari, sehingga disebut supper, ya, malam hari. Tetapi sekarang gereja-gereja banyak melakukannya justru di pagi hari. Dan namanya yang benar itu di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10. Jadi pendengar sekalian, namanya yang benar itu bukan perjamuan kudus. Itu nama yang salah. Nama yang dibuat oleh gereja Katolik, ya, oleh karena kesalahan konsep tentang perjamuan ini. Mereka mengira bahwa melalui mengikuti perjamuan ini kita akan jadi kudus. Tetapi namanya yang benar, Paulus kemudian mengulanginya lagi di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 21. Nah, di situ ada nama perjamuan Tuhan. Namanya yang benar sekali lagi adalah perjamuan Tuhan. Dan di pasal 11 ayat 20, di situ juga diulangi lagi sekali namanya yang benar adalah perjamuan Tuhan, ya. Perjamuan Tuhan. Jadi orang Kristen nomor satu kita harus memakai nama yang benar dulu, yaitu perjamuan Tuhan. Baru kita dari situ bisa lebih dekat kepada maknanya. Apa itu perjamuan Tuhan, katanya? Minumlah, ya ini, ambillah, makanlah, inilah tubuhku, katanya. Jadi inilah tubuh Tuhan, katanya. Kemudian minumlah, nah, dari cawan ini, katanya, sebab inilah darahku, ya. Perjanjian yang ditumpahkan, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa, ya. Tetapi katanya, kita lihat di sini, di dalam 1 Korintus pasal 11, Rasul Paulus menjelaskannya dengan lebih perinci lagi. Apa itu perjamuan Tuhan? Yaitu roti yang mengingatkan kita akan tubuh Tuhan. Dan anggur yang mengingatkan kita pada darah Tuhan. Tubuh Tuhan yang diserahkan untuk menanggung semua dosa kita. Dan darah Tuhan yang dicurahkan untuk membereskan semua dosa kita. Jadi, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini jelas namanya perjamuan Tuhan dan dilakukan untuk mengingat kepada Tuhan, mengingat kepada kematiannya. Inilah maksudnya. Maka itu perjamuan ini diadakan, disuruh Tuhan untuk dilaksanakan oleh setiap orang yang sudah bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Karena ini mengenang tubuh Tuhan dan darah Tuhan yang diserahkan untuk pengampunan dosa kita. Jadi bukan untuk makan supaya penyakit kita sembuh, kalau gitu sudah jadi jimat, ya. Bukan supaya makan supaya kita jadi lebih kudus, segala macam, tidak. Itu semua adalah makna yang menyimpang dari kebenaran. Tetapi yang benar adalah, perbuatlah setiap kali kamu memakannya untuk mengingat akan aku, ya. Menjadi peringatan aku, katanya. Jadi kemudian katanya, nah, minumlah, ya. Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jadi ini menjadi satu peringatan bagi Tuhan. Bukan jimat. Ini harus diingat dengan baik-baik. Nah, berikutnya coba kita lihat. Yaitu dari ayat 30. Ya, dari ayat 30 sampai dengan ayat yang ke-46. Ya, atau sampai dengan mungkin lebih panjang sedikit, sampai dengan ayat 56, ya. Dari ayat 30 sampai 56. Silakan Pak Alkitab buku. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya.

Nah, di Injil yang lain dikatakan sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau sudah menyangkal aku 2 kali. Nah, apa bedanya? Mengapa demikian? Nah, kita tahu bahwa mungkinan Tuhan Yesus berkata demikian, masing-masing mencatat sebagiannya. Ya, sebelum ayam berkokok, ya, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Bahkan sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku. Nah, akhirnya masing-masing mencatat sebagiannya. Jadi, inilah seringkali saya sudah katakan bahwa adalah kehendak Tuhan bahwa hal-hal yang bersifat peristiwa, Tuhan ingin itu dicatat lebih dari satu orang. Supaya walaupun ada perbedaan detail-detail, itu adalah fakta kejadian. Tetapi jikalau sebuah peristiwa di Indonesia katakanlah hanya muncul di satu koran saja, tidak muncul di koran yang lain-lain, kita bahkan bisa sanksi apakah betul itu terjadi, mengapa wartawan yang lain tidak mencatatnya. Dan Tuhan sengaja hal-hal yang bersifat peristiwa, baik di Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru, itu selalu dicatat rangkap. Dan bagi kita murid-muridnya yang sudah tinggal 2000-an tahun ini akan menghadapi kesulitan untuk menjelaskannya. Tetapi kita tidak perlu berkecil hati. Karena apa? Ya, hari ini saja apa yang kita lihat di koran, padahal itu sudah dicatat dengan benar, dilaporkan dengan benar, pasti akan ada perbedaan detail, ya. Perbedaan detail karena apa? Yang diperhatikan oleh satu wartawan mungkin lepas tidak diperhatikan oleh yang lain. Hanya masalah itu saja. Oke, kemudian kita lihat di Getsemani. Akhirnya, ya, katanya mereka berjalan akhirnya menuju ke Getsemani. Nah, ketika di Getsemani, Anda tahu bahwa masalahnya sekarang ini adalah Tuhan Yesus di dalam kapasitasnya sebagai manusia yang siap menanggung dosa seisi dunia. Jadi, di dalam diri Tuhan Yesus memang ada sifat keilahian dan sifat kemanusiaan. Dalam saat-saat tertentu Tuhan menonjolkan sifat keilahiannya sehingga dia berjalan di atas air, dia menyembuhkan orang buta dan lain sebagainya untuk menunjukkan bahwa dia Mesias yang dari Allah dan dia adalah Allah sendiri yang hadir di muka bumi ini. Jadi dia berkuasa atas sakit penyakit, dia berkuasa atas angin ribut, dia berkuasa atas ikan dan segala macamnya. Dia menunjukkan itu. Tetapi dia adalah manusia seutuhnya juga. Karena dia menjadi manusia dengan tujuan untuk menanggung dosa manusia. Mewakili manusia menanggung dosa manusia. Nah, oleh sebab itu ketika dia ada di Taman Getsemani, saatnya sudah tiba bagi dia sekarang sebagai manusia seutuhnya untuk mewakili manusia menanggung hukuman dosa atas manusia. Oleh sebab itu ketika kemanusiaannya sepenuhnya menguasai dirinya, maka dia berkata ya kepada murid-muridnya di situ, katanya, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Jadi ada satu kesedihan yang amat sangat. Sedih apa? Dia sedih sebenarnya dia datang untuk menolong manusia, untuk menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Namun apa yang terjadi? Ini justru manusia tidak menerimanya. Justru manusia membencinya. Aneh juga. Bahkan ada agama yang mengakui dia nabi, tapi sekaligus membencinya. Nah, kita kan bingung juga, ya. Bukan semua Tuhan yang bingung, ya. Kita semua orang jadi bingung begitu. Mengapa mereka mengakui Yesus itu nabi, Nabi Isa katanya, tapi kemudian mereka misalnya membencinya, begitu juga. Nah, aneh juga, jadi sesuatu yang lalu mengapa mereka tidak mengasihinya kalau dia betul-betul dianggap atau diterima sebagai nabi gitu. Jadi pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, dan katanya Tuhan Yesus kemudian berdoa, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, ya biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Cawan di sini selalu ditafsirkan atau selalu dipakai untuk menganalogikan satu kehidupan yang berjalan yang penuh dengan peristiwa-peristiwa. Seolah-olah Tuhan berkata, ya kalau ya bagian dari hidup yang satu ini bisa dilewati, artinya tidak harus dijalankannya, maka bisalah itu dilewatkan. Tetapi untung ada anak kalimat berikut yang bunyinya, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Jadi untunglah Tuhan Yesus tidak ngotot begitu, tetapi dia membiarkan Allah Bapa yang memutuskan. Sehingga ya memang, dan dia harus menjalani. Berarti kalau Tuhan Yesus harus menjalani salib, artinya memang tidak ada jalan lain lagi selain jalan salib itu. Jadi cawan itu tidak bisa berlalu, karena tidak ada cara untuk menyelamatkan manusia dari hukuman dosa ya, selain ada yang dihukum. Jadi dosa tidak dapat diselesaikan dengan apapun selain dengan hukuman. Dosa tidak dapat diselesaikan dengan amal, tidak dapat diselesaikan dengan segala ritual ibadah, tidak dapat diselesaikan dengan usaha manusia. Dosa diselesaikan dengan penghukuman. Nah, ini konsep utama yang diajarkan oleh Alkitab. Orang Kristen tidak boleh lupa ini konsep yang paling utama, yang paling sentral ya, yaitu bahwa dosa tidak dapat dihapuskan dengan segala jerih lelah manusia. Dosa tidak dapat. Dosa adalah harus dihukum baru selesai. Nah, itulah sebabnya Yesus Kristus direncanakan datang ya untuk dihukumkan di atas kayu salib untuk menanggung dosa seisi dunia. Sebelum kedatangannya di Perjanjian Lama, Allah sudah perintahkan manusia untuk melakukan ibadah simbolik yang menggambarkan penghukuman ini, yaitu domba yang disembelih di atas mesbah. Itu maksudnya adalah sebuah gambar yang untuk mengingatkan kepada orang-orang Perjanjian Lama bahwa Allah berjanji akan kirim juru selamat. Sebelum sang juru selamatnya tiba, ini domba adalah menggambarkannya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berdoa sampai ya berkali-kali dia berdoa demikian. Tetapi kemudian dia kembali dan murid-muridnya yang dia suruh untuk menemaninya, ternyata mereka tertidur. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ada banyak hal yang disedihkan oleh Tuhan. Ya. Orang-orang berdosa yang dia kasihi, yang dia datang untuk menyelamatkan mereka, ternyata mereka tidak bisa menghargainya, malah sekarang mereka mau menyalibkannya. Dan ya, kelihatannya ini sepertinya dinubuatkan, tetapi sekali lagi saya katakan, memang nubuat yang di dalam Alkitab pasti akan digenapi, tetapi celakalah orang yang menggenapinya, ya. Celakalah orang yang menggenapinya. Oleh sebab itu sebagai orang Kristen kita harus hati-hati. Jangan sampai kita menjadi pribadi-pribadi yang turut menggenapi ya, nubuatan-nubuatan negatif. Kita harus mengkonsentrasikan diri kita untuk menggenapi nubuatan-nubuatan yang positif. Ya, akhirnya Tuhan Yesus lihat mereka tidur. Tuhan bilang tidurlah sekarang dan lihatlah ya. Ternyata ya ada peristiwa yang akan mengganggu tidur mereka karena orang yang menyerahkan anak manusia sudah datang. Yudas dengan rombongannya datang. Di kitab Injil Lukas di tempat lain dicatat bahwa Yudas setelah peristiwa itu perjamuan dengan Tuhan Yesus yang makan terdahulu itu, kemudian Yudas disuruh Tuhan Yesus, ya laksanakanlah apa yang direncanakan oleh hatimu. Kemudian Yudas pergi. Nah, teman-teman yang lain berpikir teman-teman lain berpikir bahwa ya mungkin Tuhan Yesus suruh Yudas pergi beli roti lagi karena Yudas ini bendahara, dia pegang uang, jadi disuruh pergi tambah roti atau apa. Nah, sehingga ketika mereka jalan menuju ke Getsemani di sana, mungkin mereka pikir Yudas akan tahu tempat ini, nanti dia akan temukan mereka. Tetapi oleh Yudas kali ini datang bukan membawa roti atau untuk urusan apa, dia datang sekarang dengan membawa ini pasukan-pasukan ya. Jadi waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas katanya, salah seorang dari ke-12 murid itu. Dan Yudas sudah berpesan kepada pasukan yang bersama-sama dengan dia. Nah, karena gelap, ya waktu itu gelap, jadi mungkin kalau mereka tidak mengenal Yesus sekali, mereka akan salah menangkap orang. Mengingat zaman itu belum ada foto, belum ada apa, jadi betul-betul mengenal wajah seseorang itu harus melalui berkali-kali bertemu dengan dia. Sehingga Yudas berkata, nah orang yang saya cium, nah itulah dia, kalian tangkap dia. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sungguh ini adalah sebuah pengkhianatan yang amat sangat. Ya. Tuhan sampai berkata bahwa engkau menyerahkan orang dengan ciuman, ya, luar biasa, hai teman, ya, untuk itu kan engkau datang, katanya, no? Dan akhirnya mereka maju, ya, menangkap Yesus. Jadi dia menyerahkan gurunya dengan ciuman. Sepertinya dia sangat mengasihinya, tetapi dia menjualnya. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Oh, hati-hati dengan Yudas di abad modern, saudara. Ya, mereka bisa mencium Yesus, mereka bisa memuji-muji Yesus, mereka bisa kelihatannya sangat rohani. Ya. Haleluya, Jesus, wah, luar biasa. Tetapi dalam tindakan mereka, sebenarnya mereka menjual Yesus. Mereka memakai nama Yesus untuk mencari keuntungan. Mereka memakai nama Yesus untuk hidup mewah. Untuk sesuatu yang, ya, bahkan lebih dari mewah. Everything first class. Ya. Naik pesawat first class. Tinggal di hotel first class. Semuanya. Dari mana dapat duit itu? Ah, itu mungkin bagian dari 30 keping perak itu. Jadi, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Coba, hati-hatilah, ya. Hati-hati, karena Yudas datang dengan ciuman yang menyerahkan Tuhan Yesus, ya. Jadi jangan berpikir bahwa orang yang berkata kasar tentang Yesus, mereka menentang Yesus, bahwa itulah orang yang memusuhi Tuhan Yesus. Banyak yang datang mencium Tuhan Yesus, tetapi apa yang mereka perbuat, ternyata mereka sebenarnya menjual Yesus Kristus. Dan katanya di sini, ya, melihat itu, ya, mereka menangkapnya. Kemudian katanya ini ketika mau ini ada satu, tetapi seorang dari mereka menyertai Yesus, mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya untuk menetak, ya, kepala hamba imam besar sehingga putus telinganya. Dan di Injil lain ini dicatat Petrus yang melakukan ini. Ini telinga hamba imam besar sampai putus. Dan di bagian lain Alkitab dicatat Tuhan Yesus kemudian menyambung telinga orang itu seketika. Nah, kalau dia masih tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias, kelewatan sekali. Ya. Jadi pendengar sekalian, kemudian ini yang Tuhan Yesus katakan. Masukkanlah pedang itu kembali ke dalam sarungnya. Sebab barang siapa yang menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Ya. Atau sangkaku bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapa supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku. Ya. Ya, orang yang memakai pedang akan mati oleh pedang, kata Tuhan. Tuhan ingin menegaskan kepada murid-muridnya bahwa misinya tidak pernah memakai kekerasan. Dia tidak pernah memakai prinsip tujuan menghalalkan cara, tidak pernah. Dan bahkan Tuhan Yesus sudah sering menegur orang-orang Yahudi dan ahli-ahli Taurat dan imam-imam mereka. Karena mereka memakai kejahatan. Dan mereka menyebut mereka anak Abraham tetapi memakai kejahatan. Sehingga Tuhan makan pernah bilang begini. Siapa bilang Abraham bapakmu? Dari tingkah laku kalian ini sebenarnya iblislah bapakmu. Ya, jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Siapa bapak kita sebenarnya? Apakah betul bapak kita itu adalah Allah? Pencipta langit dan bumi yang Maha Kasih? Atau bapak kita adalah iblis? Nah, jangan kita berseru-seru di jalan bahwa saya anak Allah, saya anak Allah. Nyanyi dengan begitu seru, saya anak Allah. Ya, oh, sebut Allah sana sini semalaman mungkin, ya. Tetapi ketahuilah di sini Tuhan pernah bilang, ya. Siapa bapakmu? Dia berkata kepada orang Yahudi. Bapakmu adalah iblis. Dari tingkah laku kamu, kamu menunjukkan bapak kamu sebenarnya iblis. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, disinilah kita lihat, ya, orang-orang Yahudi yang datang itu, mereka memakai kekerasan. Ya, karena tidak ada kebenaran, maka memakai kekerasan. Karena tidak bisa menang melalui argumentasi, maka memakai kekerasan. Karena mereka sebenarnya tidak bisa bersoal jawab dengan Tuhan Yesus, mereka sudah berulang-ulang mencari kesalahannya, melalui pertanyaan dan lain sebagainya. Mereka tidak temukan bahwa dia salah. Kini mereka datang dengan kekerasan. Nah, inilah watak iblis sebenarnya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, akhirnya Tuhan berkata, katanya, jikalau demikian, jikalau aku memanggil pasukan malaikat untuk membantu, maka tidaklah digenapi apa yang telah tertulis di dalam Alkitabnya.

sangat sangat tinggi. Nah, oleh sebab itu mereka membawa dia untuk menghadap imam besar, dan mereka semuanya mencari ini tuduhan-tuduhan yang bisa dikenakan kepadanya. Mereka tidak mau tuduhan yang kepala tanggung, karena mereka sudah dipenuhi dengan iri dan dengki. Mereka ingin dia lenyap. Mereka tidak mau dia dipenjara 5 tahun atau 10 tahun. Mereka tidak mau. Mereka mau itu dia dihukum mati. Maka tampillah berbagai saksi dusta. Namun ya, mungkin kesaksian mereka tidak cukup untuk hukuman dia dihukum mati, sehingga ya semuanya tidak dipakai, dan lagi memang itu palsu, begitu gampang nanti dipatahkan kesaksian mereka. Dan katanya kemudian tampillah ya berkata ya katanya ada yang tampil katanya tampil saksi dusta yang lain yang berkata katanya, oh ini dia berkata karena orang ini berkata, aku dapat merubuhkan Bait Allah dan membangunnya dalam 3 hari. Oh ya, karena Tuhan Yesus memang pernah berkata demikian, tapi yang dimaksudkan dengan Bait Allah itu adalah tubuhnya. Karena dia bisa bangun lagi dalam 3 hari, artinya 3 hari kemudian dia akan bangkit. Ya. Nah, imam besar itu langsung berdiri dan berkata, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan saksi-saksi ini? Dan Yesus diam saja. Sebagai domba yang dibawa ke mezbah untuk disembeli, mau jawab apa? Ya paling makan ngembek juga enggak ya. Memang itu posisinya Tuhan Yesus pada saat itu. Dan sehingga katanya, malah imam besar mau pertegas lagi. Jadi demi Allah yang hidup katanya, ya pakai demi Allah segala macam, ya loh. Apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Mereka mau bikin tegas ya. Tetapi Yesus engkau telah mengatakannya. Ya, sebenarnya ini idiomatik yang pada masa itu ya seperti yang begitulah yang kamu katakan itu ya. Artinya sebenarnya dengan engkau telah mengatakan itu mempertegas dengan berkata iya gitu ya. Maka itu imam besar langsung katanya mengoyakkan pakaiannya ya. Dan karena Tuhan Yesus menambahkannya lagi dengan lebih mantap, bahwa engkau akan melihat mulai sekarang anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Anak manusia ini adalah titel dari sang juru selamat yang diungkapkan di dalam kitab Daniel ya. Yang pertama kali dinyatakan di dalam kitab Daniel pasal 7 ayat 13 itu anak manusia ya. Anak manusia. Jadi dikatakan di dalam kitab Daniel ini ya, anak manusia. Nah, Tuhan Yesus memakai titelnya yang satu ini, anak manusia. Dan kemudian imam besar mengkoyak pakaiannya dan kemudian bilang dia menghujat Allah, jadi enggak usah lagi tambahan saksi, sekarang sudah cukup. Dan akhirnya ya dia harus dihukum mati, itu keputusan dari imam besar. Nah, kalau imam besar sudah bilang bahwa dia harus dihukum mati, ini bangsa yang lain-lain sudah tidak berani berbuat apa-apa. Walaupun mungkin mereka yang pernah ikut dia, pernah makan roti 5, 2 ikan segala macam, jadi diem semuanya itu. Karena ya ini orang-orang yang imannya melalui mujizat ya, tidak ada akar di dalamnya. Karena tidak disertai pengertian. Dan mereka semuanya akhirnya diam. Bahkan orang-orang sudah mulai menganiayanya. Mereka telah meludahinya dan lain sebagainya. Nah, sementara itu Petrus yaitu masuk ke dalam halaman ya. Dia hatinya mengasihi Tuhan ya. Dia sebenarnya kalau kita ikutin jalan cerita ini, dia tidak seperti Yudas yang menjual Tuhan Yesus dengan ciuman segala macam. Dia mengikuti Tuhan Yesus, dia mengasihi Tuhan, dia mau lihat mereka apakan dia. Dan tentu Petrus tidak memiliki kuasa untuk melepaskan Tuhan Yesus, apa yang bisa dia kerjakan. Ya, sehingga dia cuma ikut. Dan di situ ada orang yang berkata katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea. Berarti orang yang berkata begini sebenarnya adalah orang yang sering kali ikut Tuhan Yesus. Maka dia lihat ada Petrus. Ya, Petrus bilang, aku tidak tahu ya apa yang engkau maksud. Ya, dia pura-pura tidak tahu. Apa yang kamu maksud? Saya tidak tahu. Ya, kemudian lagi katanya ada orang lain lagi yang berkata bahwa orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu. Dan di sinilah dia berkata lebih tegas, aku tidak kenal orang itu. Wah, berani sekali dia tidak kenal Tuhan Yesus, sudah. Ya, tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti dia ini sama-sama nih, ini salah seorang nih dari logatnya, gitu ya, dari logatnya, ketahuan sekali dari logatnya. Ya, maka Petrus mulai mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Dan habis dia berkata demikian, ya, katanya, maka ayam pun berkokok. Saat itu berkokoklah ayam, dan Petrus sungguh diingatkan akan kata Tuhan Yesus itu. Dan dia pergi, dan dia menangis, ya. Dia menangis, dia melakukan itu. Nah, benar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya. Petrus tidak menyangkal Tuhan Yesus dalam arti kata dia tidak mau mempercayai lagi dia sebagai Mesias. Dia adalah merupakan di sini, kalau kita sebut ini adalah reaksi manusia yang dia tidak menyangka bahwa itu adalah sesuatu yang bisa makin dalam, ya. Jadi seperti seseorang kalau satu kali bohong, ya, kemudian kita akan bohong terus. Kalau orang tanya kepada saya, wah, jam saya bagus ini, beli di mana? Karena saya malu kasih tahu orang bahwa ini dikasih orang, saya bilang, wah, ini belinya di Senen. Nah, itu sudah satu kali bohong, ya. Kemudian orang tanya, harganya berapa? Saya harus bohong lagi untuk kedua kali, karena tadi saya bilang saya beli, saya akan sembarangan nyebut harganya, itu bohong kedua kali. Dan kemudian orang tanya lagi, di toko apa? Saya harus bohong ketiga kali lagi, gitu. Nah, Petrus terjebak dalam hal-hal yang demikian. Oleh sebab itu kita perlu waspada bahwa kita tidak boleh, ya, istilahnya memberi tempat kepada iblis untuk ambil bagian, untuk menghasut kita berbohong. Satu akan terus, dan seterusnya. Nah, Petrus melakukan ini, dia sangat menyesal. Dan jikalau kita jatuh ke dalam dosa, maka kita perlu seperti Petrus, ya, berani menangis dan berani menyesal. Karena Tuhan mengasihi kita. Dia tahu kita lemah, bisa jatuh. Dan dia pasti memegang tangan kita dan mengangkat kita. Kita tidak boleh melarikan diri dari dia. Dan pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, pembahasan kita hari ini sampai di sini. Dan mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami telah mempelajari firman-Mu. Tolong kami, pimpin kami, agar firman-Mu sungguh tersimpan baik di dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Nah, jikalau Anda mendapatkan berkat Tuhan dari penguraian firman Tuhan through the Bible ini, maka ikutilah, imanmu akan semakin bertumbuh. Dan beritahukanlah kepada teman Anda, biar mereka juga bertumbuh di dalam Tuhan. Amin.